Eh, kamu kenapa sih? Dari tadi duduk gelisah banget, kayak belum dapat arisan aja. Aduh, bukan itu. Wasir aku lagi kumat nih, gak enak banget mau ngapa-ngapain. Udah coba obat macam-macam gak ada yang ampuh. Kadang wasirnya kempes, tapi nyerinya masih. Kadang nyerinya hilang, tapi wasirnya gak kempes. Aduh, jadi bingung nih. Yah, makanya kalau milih obat jangan yang kandungannya setengah-setengah. Aku juga punya wasir, tapi semua beres, nyeri dan wasirnya. Kok bisa? Emang kamu pakai obat apa? Nih, aku pakai Nutrafor Wasir. Kandungannya lengkap, ekstraksi terusnya untuk kempesin wasir dan upilnya. Hah? Upil? Ih, serius? Iya, upil. Ungu, pegagan dan iler, daun yang berkhasiat untuk meredakan nyeri. Oh, lengkap banget ya khasiatnya. Belinya di mana? Nutrafor Wasir bisa kamu beli di apotek dan toko obat terdekat kok. Nutrafor Wasir, wasirnya kempes, nyerinya beres.